hati ulian ngipi sahase umahe kena tsunami nada ingat kende jarani pujaan hati neng Banyuwangi mapan ingat kende janji de jarani panjana tresno ngantos mati maksud hati bang mebukti oh pun ke jarni api api.